Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan penjelasan keterangan dari kitab Tauhid, masih bab yang sama, melanjutkan ucapan pensyarah yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Oke, kita lanjutkan penjelasan seputar hal-hal yang berkaitan dengan, masih berkaitan dengan jimat-jimat. Ya. Dan ada larangan, sebagian larangan yang berkaitan dengan larangan dalam hal toharoh atau fikih. Ada masuk di situ sedikit dari hadis yang disebutkan di atas. Baik, kita langsung saja. Qala al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi, amma nahyuhu an aqdi lihyah fa yufassiru ala wajhain. Assalamualaikum. Adapun larangannya dari mengikat jenggot, mengikat janggut, kita sudah menjelaskan di hadis itu makna mengikat atau dia mengelabang, istilahnya apa ya, bahasa Indonesianya ngelabang ya, taib, mengintal, memintalnya, memintal itu kan tali ya, itu jenggot dipintal, taib. Maka ditafsirkan ada dua sisi penafsiran itu. Ahaduhuma, salah satunya atau pertama, ma kanu yaf'alunahu fil harb, kanu ya'qaduna lihahim. Dahulu mereka, orang-orang yang mengikat janggutnya, mengelabang daripada janggutnya itu, mereka melakukannya itu pada saat perang, terjadi peperangan. Ya, kita lihat ya, mungkin sebagian ya antum pernah melihat ya, demikian di perang, yaitu mereka mengikat jenggot mereka. Yang demikian itu wadzalika min zayyi ba'dil ajim. Yang seperti itu merupakan kebiasaan dari sebagian orang-orang ajem, bukan Arab. Yaftalunaha wa yaqadunaha, mereka memintalnya janggut tadi dan mengikat jenggot tersebut. Ini dikatakan oleh qala Abu Sa'adat takabburan wa ujuban. Dalam rangka apa mereka melakukan demikian? Dalam rangka sombong dan angkuh, menunjukkan kesombongan dan angkuh. Ini sisi yang pertama dari penafsiran mengikat janggut. Yang kedua, sanihima, yang kedua, anna ma'nahu mu'alijatu asy-sya'ri liyata'aqqada wa yataja'ad. Makna yang kedua, mereka membentuk rambut janggut untuk mengombaknya atau untuk membuat keriting. Zaman sekarang juga ada ya, Pak, alat-alatnya. Mengombak rambut sama apa? Mengkeriting rambut. Kalau zaman dulu kan dipakai apa namanya? Pakai kertas dipanjangkan, di sini diikat. Nah, itu alatnya. Jadi suai-suai rambutnya apa? Bisa jadi gelombang, bisa jadi keriting. Baik. Tapi itu dilakukan oleh para wanita maksudnya. Baik. Wa dzalika min fi'li ahli ta'niz. Ini adalah perbuatan dari orang-orang yang waria atau wanita, mengikat rambut dengan apa, dibikin keriting, dibikin ombak, itu ada kan ya, roll-roll itu nih, kayak roll-roll itu kan untuk membuat ombak atau keriting. apalagi ada obatnya kan, kalau obatnya dia tahannya lama. Baik, ini dua tafsir ya, mengikat jenggot di situ demikian. Qala Abu Zur'ah ibnu al-Iraqi, berkata Abu Zur'ah ibnu al-Iraqi, al-ula hamluhu ala aqdi lihya fi shalah. Yang pertama, pendapat yang pertama tadi itu dibawa kepada makna mengikat jenggot pada waktu sholat. Dalat atau kama dalat alaihi riwayatu Muhammad ibn Rabi wa fihi anna man aqada lihyatahu fi shalah. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh riwayat dari Muhammad ibn Rabi yang padanya mengucapkan Nabi SAW, yaitu anna man aqada lihyatahu fi shalah. Sesungguhnya orang yang mengikat jenggotnya dalam sholat itu yang larangannya. Jadi yang ada larangan itu dalam riwayat ini itu larangan mengikat jenggot di dalam sholat. Itu kaitannya dengan sholat. Qultu, yaitu pensyarah di sini mengatakan, wahadi riwayah, dan riwayat ini, la tadulu ala taksisihi fi sholat. Riwayat ini tidak menunjukkan kekhususan saja larangan itu dalam sholat, tidak. Bal tadullu ala anna fi'lahu fi shalah asaddu min fi'lihi kharijiha. Bahkan riwayat ini menunjukkan kepada perbuatan mengikat jenggot dalam sholat itu lebih keras larangannya dibandingkan dengan perbuatan itu di luar sholat. Berarti tetap larangan mengikat jenggot itu di dalam sholat maupun di luar sholat, menurut keterangan dari pensyarah di sini, Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syeikh rahimahullah. Jadi sama-sama dilarang, tetapi dilarang dalam sholat itu lebih ditekankan ya. Qauluhu, kita melanjutkan keterangan dari kalimat hadis di atas, itu kalimat setelahnya, au taqallada wataron. Jadi Nabi SAW itu bahwa orang yang mengikat jenggotnya, orang yang menggantungkan tali bekas busur yang sudah lawas, yang sudah lama, diganti dengan tali busur yang baru, yang busur yang lama itu digantungkan di hewan-hewan sebagai penolak penyakit ain, ya. Itu kalimat ini, ja'alahu qiladatan fi unuqih. Itu tali bekas busur yang lama diambil kemudian digantungkan di leher. Ya. Au unuki dabatihi, atau di lehernya binatang-binatang. Fi riwayah Muhammad ibn Rabi, au taqallada wataron yuridu tamimah. Dalam riwayat Muhammad bin Rabi dijelaskan bahwa menggantungkan tali bekas busur anak panah tadi itu maksudnya adalah tamimah, yaitu jimat berupa tamimah, yaitu berupa gantungan yang ada di leher. Jadi tamimah itu kan asalnya dari benang yang digantung di leher anak-anak, ya tamimah. Nah, suruh diputus oleh Nabi SAW. Nah, tapi di riwayat ini disebutkan dengan menggantungkan apa? Tali busur yang ada pada busur anak panah. Maka menurut riwayat Muhammad bin Rabi itu juga maksudnya apa? Tamimah, sama maksudnya. Wa idza kana hadza fi man taqallada wataran fa kaifa biman ta'allaqa bil amwat. Nah, ini perbandingan. Syekh pensyarah sini membandingkan. Maka apabila keadaan itu pada orang yang menggantungkan water, menggantungkan tali busur anak panah yang sudah lama, itu saja dilarang, maka bagaimana orang yang menggantungkan dirinya kepada orang-orang yang sudah mati? Begitu loh mas. Itu perbandingan min babi aula. Nanti perbuatan itu perbuatan syirik, menggantungkan sesuatu kepada yang sudah mati itu tentu perbuatan yang apa, lebih tidak masuk akal lagi. Kemudian wa sa'alahum qada'al hajat wa tafrijal kurubat. Mereka meminta kepada orang-orang mati tadi untuk memenuhi hajat-hajat, untuk menghilangkan dari kurubat, dari segala macam kesulitan-kesulitan. Wa ma yatarattabu ala dhalik minal ibadah, dan apa-apa yang tersusun di atasnya dari bentuk ibadah. Allati la yastahiqquha illa rabbul ardi was samawat, tidaklah yang berhak untuk yang demikian itu semuanya meminta kepadanya, berharap, menggantungkan diri kepada atau menghilangkan segala kesulitan dari bentuk-bentuk ibadah, semua itu tidaklah berhak kecuali hanya Rabb, pemilik bumi dan langit-langit, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alladzi jaa an-nahyu anhu wa taqliduhu fil ayati al-muhkamat. Yang datang larangannya tentang masalah itu dan kerasnya larangan tersebut yang ada pada ayat-ayat yang jelas yang telah kita lewati dari beberapa penjelasan sebelumnya. Bagi kita mungkin ketika mendengar penjelasan ini biasa, mungkin biasa saja, atau mungkin bagus, alhamdulillah kita merasa sesuatu yang harus kita ketahui dan kita harus menghindarinya dari apa? Kesyirikan. Tapi bagi penulis, bagi orang-orang yang langsung melihat perbuatan-perbuatan ini, itu merasa sangat harus diberikan apa? Pengajaran kepada mereka, sehingga mereka bisa menulis kitab-kitab seperti ini. Karena kejadian di zaman beliau ini, wah, kejadiannya luar biasa di negara-negara Arab sana. Orang-orang banyak meminta kepada apa? Mayit, datang ke kuburan, minta kepada mayit. Itu jelas terlihat dengan mata kepala. Dan itu sungguh-sungguh bentuk-bentuk apa? Kesyirikan yang tersebar. Nah, kalau kita kan mungkin di sini jarang. Atau antum pernah lihat? Atau hanya cerita aja? Kalau menurut saya sendiri itu, mungkin saya belum pernah lihat yang setelah mata kepala gitu. Tapi cerita iya. Nah, itulah yang membuat kurang merasa. Nah, kalau antum lihat sendiri, masya Allah. Karena kurang pergian ke apa teman-teman yang seperti kuburan-kuburan itu jarang melihat gitu orang-orang. Qauluhu awistanja biraji'i dabbatin aw azmin wa inna Muhammadan bari'u minhu. Atau kalimat yang setelahnya, atau beristinja, membersihkan kotoran dari buang air besar atau dari kecil, dengan raji, dengan kotoran dabbah, kotoran hewan yang sudah kering, atau dengan tulang, istinjanya dengan tulang. Ya, itu bisa bayangkan ini. Maka Muhammad itu Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Artinya Nabi SAW mengharamkannya, tidak boleh beristinja dengan bekas kotoran hewan yang sudah kering atau dengan tulang. Maka Nabi SAW itu mengharamkannya, tidak boleh. Qala Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ay bari'un min fi'lihi. Kalau berkata Imam Nawawi, pendapat beliau, yaitu maksudnya Nabi SAW itu berlepas diri dari perbuatannya. Tetapi dijelaskan oleh penulis atau pensyarah di sini, wa hadza khilafu dhahir. Pendapat Imam Nawawi ini dalam menafsirkan ucapan Nabi ini itu menyelisihi sesuatu yang tampak dalam hadis ini yang dhahir. Dan kata beliau, wan nawawiyyu katsiran ma yata'awwal al hadis bisarfiha an dhahiriha. Itu Imam Nawawi banyak menta'wilkan hadis-hadis dengan menyimpangkan maknanya, makna zahirnya. Ya, fa yaghfirullahu ta'ala lah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Ini sikap ya, sikap para ulama dengan ulama yang sebelumnya. Kalau ada kesalahan, tetap kesalahan itu diberitahukan, tetapi mereka tetap masih memberikan apa? Sesuatu itu kepada orang yang lebih duluan, yaitu kemudian Allah mengampuninya. Paham ya? Bukan kemudian, wah berapa itu kitab-kitab Imam Nawawi ditinggalkan semua saja karena dia ahli bid'ah begitu, karena banyak melakukan apa? Ta'wil. Nah, sehingga kitab-kitabnya apa? Tidak usah dibaca saja. Enggak, itu sikap para ulama tidak demikian, karena dia memiliki jasa yang banyak kepada Islam, sehingga para ulama ya kesalahannya mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Baik. Ada kelompok yang saking kerasnya itu tidak akan mereka membaca kitab Fathul Bari, tidak akan mereka membaca kitab karangan Imam Nawawi, tidak akan mereka membaca kitab Imam Asyuyuti, tidak akan mereka membaca kitab-kitab dari Al-Baihaqi. Karena para imam-imam ini ada dalam permasalahan tentu terjatuh dalam apa? Ta'wil kepada nama-nama dan sifat Allah. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama yang datang setelahnya tentang kenapa ketergelinciran itu terjadi, sehingga mereka dimaafkan dan bisa diambil ilmunya pada sebagian tempat yang bukan yang berkaitan dengan apa? Ta'wil terhadap asma wa sifat. Maka boleh diambil selain itu, jelaskan. Tapi datang generasi setelahnya lagi di akhir zaman ini, kitab-kitabnya sama sekali tidak dibaca semuanya. Jadi faedah-faedahnya banyak yang hilang. Kitab Fathul Bari tidak dibaca. Katanya Ibnu Hasqalah itu juga mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Alasannya begitu. Padahal kita katanya harus mengikuti salafus saleh di dalam apa? Di dalam beramal. Kenapa kita tidak mengikuti para ulama yang sudah menjelaskannya? Kok malah kita berpendapat sendiri? Nah, kalau orang sudah jos ya seperti itu, Mas. Orang sudah jos ya seperti itu. Apa-apa habis sudah. Ya, Mas ya. Ada itu kelompok Hadadidin. Ada Hadadin. Apa Hadad apa? Hadidin apa? Apa ya kelompoknya? Hadadiyun. Nah, Hadadiyun. Itu ada. Tak tahu masih berkembang atau sudah berhenti, itu ada itu. Hadadiyun, kelompok yang keras. Ya. Taib ini demikian. Bahkan bal huwa bari'um minal fa'il wa fi'lihi. Bahkan kata pensyarah di sini, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, bahkan Nabi itu berlepas diri dari pelakunya dan perbuatannya. Berlepas diri pelakunya dan perbuatannya. Bukan hanya perbuatannya saja, tapi pelakunya dan perbuatannya. Karena perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, ya pelakunya juga dijauhi. Berlepas diri daripadanya, tidak boleh kita bersekutu dengannya. Dan juga perbuatannya. Tetapi insya Allah bahwa syariat ini tidak cukup untuk menjauhi, tapi juga apa? Ada dakwah di sana. Karena memang Nabi SAW itu diutus apa? Berdakwah, memberikan penjelasan kepada manusia tentang mana yang benar, mana yang salah. Itu harus dihubungi semua. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an marfu'an. Di dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu sampai kepada Nabi, la yastanju birauf wala al-idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni. Janganlah kalian itu beristinja dengan ar-rawth, yaitu apa Mas? Kotoran hewan yang sudah kering. Dan jangan pula kalian itu beristinja dengan tulang-tulang. Karena sungguhnya itu merupakan zat. Zat itu apa? Bekal makanan. Ya, fa'ina apa namanya? Fa'ina kharizari taqwa. Sungguhnya sebaik-baik apa? Sebaik bekal itu apa? At-taqwa. Berarti zat di sini bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Jadi makanannya Jin itu apa mas? Tulang. Baik. Wa alaihi la yujzi al istinja'u bihima. Oleh sebab ini tidak teranggap sahih, tidak teranggap sah benar kalau orang beristinja dengan kotoran hewan yang kering dan dengan tulang. Itu tidak teranggap sebagai toharoh, maka dia harus mencari air atau sejenis daripada batu untuk beristinja tadi, membersihkan apa? Membersihkan kotoran yang ada pada dua lubang yang tempat keluar kotoran tersebut. Kama huwa zahiru madhab Ahmad, sebagaimana tampak dari pendapat imam madhabnya Imam Ahmad, lima rawa Ibnu Huzaimah, dengan sebab apa yang telah teriwayatkan dari Ibnu Huzaimah wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi admin au warasin wa qala innahuma la yataharan. Baik. Yaitu Nabi SAW melarang untuk beristinja dengan tulang dan dengan kotoran hewan yang kering, dan Nabi mengatakan sesungguhnya keduanya itu tidak menyucikan. Ya, keduanya itu tidak bersih atau tidak menyucikan. Maknanya demikian. Ya. Taib, selesai dari ucapan hadis Nabi dengan penjelasannya. Kita masuk ke dalam ucapan musannif selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an, qala, berkata dia, man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah. Rawahu Waqi'. Berkata beliau, Sa'id ibn Jubair, barang siapa yang memutus tamimah, berarti tamimah itu bentuknya seperti apa mas? Kalung yang digantungkan, maka diputus, yaitu berarti ada talinya atau ada benangnya, dari seorang, diputus dari seorang, maka pahalanya seperti membebaskan satu budak. Jadi pahala orang yang memutus jimat yang digantung-gantung itu di orang atau di hewan, itu ketika dia memutusnya, maka dia seperti pahala orang yang membebaskan budak. Diriwayatkan oleh Waqi. Ya, baik. Syarah keterangan. Ya, keterangan. Hada inda ahli ilm. Ini di sisi ahli ilm, menurut pendapat ahli ilmu, lahu hukmur rafa. Hukumnya rafa. Jadi kita lihat di sini ucapan Ibnu Jubair, Sa'id Ibnu Jubair. Ya. Maka ini bukan ucapan Nabi. Kenapa para ahli ilm mengatakan dia hukumnya marfu? Hukumnya sampai kepada Nabi, walaupun itu bukan ucapan Nabi, berarti maksudnya ini hukumnya adalah hukum marfu secara hukum, walaupun bukan lafadznya Nabi. Kenapa mas? Li'anna misla dhalik, karena pemberitaan yang seperti ini, ya, la yuqalu bira'i, tidak akan dikatakan dengan pendapat kepala daripada orang yang berucap tadi. Kenapa mas? Wa yakunu hadha mursalan li'anna Sa'idan tabi'i, maka jadilah ini mursal karena Sa'id ibn Jubair itu seorang tabi'i. Nanti ana akan menambahkan sedikit penjelasan. Wa fihi, padanya, pada hadis ini, pada cerita ini, pada khabar ini, fadlu qat'i tamaim li'annahu atau li'anna syirk, keutamaan memutus, memotong atau memutus tamimah, jimat-jimat, karena sungguhnya dia adalah kesyirikan. Ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan yang berkaitan dengan hukum marfu. Kita jelaskan sedikit. Kenapa di sini ahli ilmu mengatakan ini adalah hukumnya marfu, padahal itu ucapannya ucapan bukan Nabi, dihukumkan hukum marfu. Karena mengatakan pahala berkaitan dengan pahala-pahala itu tidak mungkin seorang itu berucap dengan ru'yunya, kecuali dia pernah mendengar dari Nabi SAW. Hanya dia berucap dengan ucapannya dia. Maka perkara-perkara yang berkaitan dengan pahala itu tidak mungkin diucapkan dari kepalanya. Nah, mereka sangat menjaga agama ini. Mereka tidak akan mengarang-arang. Masalah pahala itu tidak akan dikarang-karang kecuali datangnya dari Allah dan Rasulnya memberitakan. Maka para ahli ilmu, para muhaddis mengatakan ini bukan dari ucapan dia, tetapi sungguhnya dimarfukan sampai kepada Nabi. Dimungkinkan untuk dia mendengar dari Nabi SAW karena berkaitan dengan apa? Masalah gaib, masalah pahala. Nah, itu demikian. Ya. Baik. Jadi ini berlaku umum untuk semuanya. Ketika sahabat mengatakan ini demikian, perkara-perkara akhirat, perkara gaib, tapi itu tidak, bukan ucapan Nabi, maka hukumnya menjadi hukum marfu sampai kepada Nabi SAW. Karena tidak akan mereka berkata perkara-perkara yang demikian dalam masalah akidah dan seterusnya kecuali pernah mereka mendengar dari Nabi SAW. Maka dihukumkan marfu sampai kepada Nabi. Kemudian hadis itu diterima makbulah. Kemudian yang berikutnya, rawahu Waqi', itu Waqi' itu siapa? Waqi'un huwa Ibnu Jarrah Ibnu Waqi' Al-Kufi, seorang perawi fiqatun imamun, seorang perawi yang fiqah yang terpercaya dan seorang imam, sahibu tasanif, orang yang menulis banyak karya-karya. Ya. Minha diantaranya dari sekian banyak karya itu al-jami wa ghairuhu dan selainnya. Rawa anhu al-imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari beliau, dari Waqi. Imam Ahmad mengambil hadis dari Waqi. Wa tabaqatuhu, dan tabaqatnya sama dengan tabaqatnya Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengambil riwayat dari Waqi. Tabaqat itu seangkatan. Seangkatan di dalam meriwayatkan apa? Hadis Nabi SAW. Mengambil hadis dari ini. Mereka seangkatan. Tetapi Imam Ahmad mengambil hadis dari Waqi. Mata sanah sabayin wa tis'ina wa mi'ah. Beliau, Waqi itu meninggal pada tahun 197 Hijriah. Kalau para sahabat itu berakhir kematiannya seorang apa dari sekian banyak sahabat, dan sahabat yang terakhir meninggal itu di penghujung tahun 110 Hijriah. Nanti setelah itu yang meninggal itu tidak dianggap sahabat lagi. Itu dari sisi masanya. Paham ya? Jadi kenapa sahabat itu kadang-kadang dibicarakan agak panjang, karena sahabat itu punya keutamaan. Suhbah, bersahabat dengan Nabi, dikatakan sahabatnya Nabi itu punya keutamaan tersendiri. Sehingga batasan-batasan seorang itu disebut sahabat itu dibahas oleh para ulama. Jadi sahabat itu punya kedudukan di sisi Allah. Di antaranya radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat semuanya udul. Dalam meriwayatkan hadis udul semuanya. Maksudnya riwayat yang disampaikan oleh sahabat, walaupun mereka tidak dikenal namanya, tapi dia itu sahabat, maka dia diterima riwayatnya. Itu karena semua sahabat apa? Udul. Itu punya keutamaan, punya kedudukan. Sehingga para ulama membahas tentang siapa itu sahabat. Sampai batasannya, batasan terakhirnya, kalau ini dilebih dari tahun ini, berarti dia bukan sahabat. Batasan apa masanya sahabat itu. Tentu tahu bahwa Nabi SAW berpindah ke kota Madinah itu kan dihitung satu apa? Satu Hijriah kan? Nah, berarti kalau nanti sampai 110 Hijriah, setelah itu ada yang meninggal dari kalangan manusia, kemudian dia meninggal mungkin 112 Hijriah dan seterusnya, berarti dia bukan sahabat. Kalau dia mengaku apa? Sahabat. Dan ada tambah lagi dengan syarat-syarat yang lain. Contoh ya, dalam ilmu yang berkaitan dengan sahabat. Siapa itu sahabat? Itu yang pertama dalam bahasa Indonesia saja. Sahabat adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi atau bertemu, walaupun sekali. Berkumpul itu artinya mungkin orang itu buta, tidak bisa melihat, tapi pernah berkumpul dengan Nabi. Kemudian beriman kepada Nabi SAW. Kemudian dia mati di atas keimanan tadi. Walaupun mungkin diselingi dengan murtad, tapi dia beriman lagi, tapi sudah pernah ketemu dengan Nabi atau berkumpul dengan Nabi walaupun sesaat, beriman kepada Nabi, kemudian ada murtad sedikit, kemudian dia muslim lagi, mukmin lagi, dan meninggal atas keimanan, itu masih disebut sahabat. Tapi kalau dia meninggal dengan murtad, maka dia bukan sahabat. Itu definisi tentang apa? Sahabat. Jadi syarat-syarat itu harus terpenuhi semua. Hidup di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi dan tidak pernah berkumpul dengan Nabi sama sekali, satu kali pun, sesaat pun, maka dia bukan disebut dengan sahabat. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah berkumpul sesaat atau bertemu Nabi sesaat pun, maka dia bukan disebut sahabat. Seperti siapa? Seperti Raja Habasyah. Apa itu namanya Raja Habasyah? Siapa namanya? Bukan, Lucius itu Raja Romawi. Siapa? Terkenal kan? Nah, Raja Habasyah itu, dia beriman pada Nabi, di zaman Nabi masih hidup, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi walaupun saat, maka dia bukan disebut apa? Sahabat. Maka sahabat itu punya kedudukan. Nah, kemudian ditambah lagi oleh para ulama untuk menentukan dia itu juga, di samping dia punya syarat seperti itu, juga meninggalnya itu tidak boleh lebih dari 110 Hijriah. Itu ada ketentuannya. Ya. Kalau sudah di atas tahun itu, maka dia bukan disebut sahabat. Walaupun syarat-syarat yang depan tadi terpenuhi. Jadi itu demikianlah posisi sahabat, karena mereka radhiyallahu anhum wa radhu'an. Okay. Tapi mereka membilang sahabat itu sampai 120-an ribu sahabat. 120-an ribu sahabat. Sampai dihitung seperti itu. Jumlah sahabat itu sekitar 120-an ribu. Gak tahu tepatnya berapa. Saya gak begitu hafal. Sampai jumlahnya segitu. Sahabat itu. Tip. Itu berbicara tentang sahabat karena mereka memiliki kedudukan di umat ini dan di dalam agama ini. Tip. Baik. Kemudian kita selesai dari ucapan musannif ya. Kita masuk lagi ucapan musannif setelahnya. Qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Walahu an Ibrahim. Ya. Dan baginya dari Ibrahim. Qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Ini lebih menjelaskan lagi tentang khilaf para kelompok ta'ifah-ta'ifah yang mengatakan, sebagian mengatakan bolehnya apa mas? Menggantungkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, mutlak larangannya untuk menggantungkan Al-Quran. Sehingga ada yang mengatakan kalau menggantungkan Al-Quran boleh sebagian dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ada kelompok dari sebagian sahabat dan tabi'in pun mengatakan tidak boleh. Paham ini sudah? Maka di sini musannif membawakan beberapa riwayat yang lebih ke arah condong untuk tidak membolehkan menggantungkan apa? Al-Quran sebagai jimat. Ya, baik. Yaitu dari Ibrahim, dahulu mereka itu membenci tamimah-tamimah seluruhnya. Dari Al-Quran dan bukan dari Al-Quran. Al-Quran dan bukan Al-Quran. Tapi yang berikutnya syarah keterangan. Ibrahim sini siapa? Dia seorang imam ya. Huwa al-imam Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai al-Kufi. seorang imam namanya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Ini Ibrahim An-Nakhai, biasa disebut apa? Ibrahim An-Nakhai. Masyhur ya, masyhur, orang yang terkenal. Yukanna Aba Imran, diberi kunyah dengan Abu Imran. Siqatun, seorang yang fiqah. Min kibaril fuqaha, dari pembesar-pembesar ahli fikih di zamannya. Qala Al-Mizzi, berkata Al-Imam Al-Mizzi, dakhala ala Aisyah, pernah mendengar hadis dari Aisyah maksudnya. Walam yasbut lahu sama'un minha, tetapi tidak sabit bagi beliau mendengar dari Aisyah. Mata sanah, meninggal pada tahun Sittin wa Tisain, pada tahun 96 Hijriah, masih di bawah 110 Hijriah. Sahabat ya. Kemudian walahu khamsun sanah au nahuha, dia memiliki umur 50 tahun ya. Ibrahim An-Nakhai. Qauluhu kanu yakrahuna at-tamaim, dahulu mereka membenci tamimah-tamimah, ila akhir kalam atau ila akhiri, sampai ke akhir ucapan itu. Muraduhu bidzalik, yang dimaksudkan dengannya adalah ashabu Abdullah ibn Mas'ud, yang dimaksudkan adalah, yang demikian itu adalah para pengikutnya Abdullah bin Mas'ud. Itu mereka di situ yang membenci tamimah itu, baik dari Al-Quran dan tidak Al-Quran, itu adalah dimaksudkan adalah pengikut murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, seperti Al-Qamah, seperti seorang yang bernama Al-Qamah, wal Aswad juga, wal Aswad wa Abi Wa'il wal Haris ibni Suwaid wa Ubaidah As-Salmani wa Masruq wa Rabi bin Husim atau bin Husain wa Suwaid ibnu Ghaflah wa ghairihim wa hum min sadati tabi'in, mereka para pemimpin, pemuka-pemuka dari kalangan tabi'in. Wa hadis sigah, dan sigah yang seperti ini yastamiluha Ibrahim fi hikayati aqwalihim, digunakan oleh Ibrahim di dalam menghikayatkan ucapan-ucapan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan di atas. Kama bayyana dzalik al-huffaz kal iraqi wa ghairihi, sebagaimana dijelaskan oleh para penghafal hadis seperti Al-Imam Al-Iraqi dan yang selainnya. Ini berkaitan dengan jimat yang digantungkan padanya umum, itu dibenci, mereka melarangnya, tidak menyukainya, baik dari Al-Quran maupun bukan Al-Quran, yaitu terutama dari kalangan para murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud. Baik. Sudah lewat pada kita tentang khilaf masalah ini yang kuat dari dua kelompok, yaitu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dari dua kelompok itu sama-sama ada sahabatnya, ada tabi'innya, maka saling bertentangan dalam masalah menggantungkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Baik. Maka selesai kita dari penjelasan ini dalam bab ini, tinggal kita akan masuk ke dalam masail. Masail itu sebagai bentuk kesimpulan dari bab ini untuk mengingatkan kembali kita kepada perkara yang penting untuk kita perhatikan lagi. Baik. Yang pertama al-ula, tafsiru ruqa wa tamaim. Tafsir tentang apa Mas? Ruqyah dan tamaim. Terlewat pada kita, ruqyah itu dibolehkan. Itu pada penyakit apa? Demam. Ya, dan tersengatkan, tergigitkan dengan binatang-binatang yang buas. Maka ruqyah diperbolehkan. Dengan apa mas? Ayat-ayat Al-Quran. Itu boleh ruqyah. Ya. Baik. Tamaim yaitu tamimah. Sudah kita jelaskan sebelumnya dan sering. Tafsir tentang atiwalah yang kedua. Atsaniyah. Atiwalah mas, ingat? Yaitu jimat yang dijadikan agar seorang istri itu dicintai oleh suaminya, atau terbalik, atau seorang suami dicintai oleh istrinya, dibikin pelet seperti itu tiwalah. Kemudian yang berikutnya, anna hadis salas kullaha minasyirik minggori istisna, dan tiga perkara di atas itu seluruhnya adalah perbuatan syirik dengan tanpa adanya pengecualian. Itu maksudnya ruqyah yang bukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tamimah, kemudian tiwalah. Adapun ruqyah yang dengan ayat Al-Quran, maka yang masyru', yang disyariatkan, karena Nabi SAW pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Sebagaimana lewat kita dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Itu dengan apa mas? Ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sehingga di sini maksudnya ruqyah bukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu bukan dengan doa-doa dari Nabi SAW. Tapi ruqyah dengan apa? Bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Bahasa-bahasa yang sesuatu yang bukan dari Al-Quran dan dari doa-doa Nabi SAW. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, anna ruqyata bil kalam al-haqqi minal ain wal humma laisa min dalik, bahwa ruqyah dengan kalam yang benar, pendapat yang benar dari ain, karena sebab ain dan humma bukanlah sesuatu yang demikian itu. Maksudnya bahwa ruqyah itu bukan hanya semata-mata dari ain dan humma saja. Ruqyah itu bisa untuk semuanya. Itu ruqyah dengan apa mas? Al-Quran dan bacaan-bacaan dari doa-doa Nabi. Bisa untuk semuanya. Baik, al-khamisah yang kelima, anna tamimah idha kanat minal Quran faqad ikhtalafa al-ulama. Sungguhnya tamimah itu apabila dari Al-Quran, sungguh para ulama telah berselisih. Hal hiya min dalik amla, apakah ia dari yang demikian itu atau tidak. Artinya apakah dia itu boleh atau tidak. Sudah kita lewat ya semuanya. Baik. As-sadisa yang ke-6, anna ta'liqal autar ala dawab anil ain min dalik, bahwasanya menggantungkan tali busur anak panah yang sudah lawas, sudah lama, kemudian diambil, digantungkan ke hewan, ya, itu karena sebab ain, itu perkara yang demikian. Maksudnya memang betul, ya, tali tadi digantungkan untuk menolak penyakit ain. Jadi biar hewan-hewan tadi itu tidak binasa. Karena ada orang melihat hewan, kendaraan orang itu dengan apa? Pandangan ain, sehingga hewan itu bisa luluh lantah, bisa meninggal atau mati, meninggal, bisa mati, atau mungkin bisa lumpuh. Maka mereka kasih apa? Gantungan berupa tali dari bekas busur tadi untuk menolak ain tadi. Ya. As-sabiah al-wa'id as-syadid ala man ta'allaqa wataran. Ya, ancaman yang sangat terhadap orang yang menggantungkan tali busur anak panah yang sudah lawas tadi ke hewan. Itu peringatan yang keras. Karena termasuk perbuatan syirik. Kemudian yang atsaminah yang ke-8, fadlu sawab man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan pahala dari orang yang memutuskan jimat berupa tamimah dari seorang. Nah itu mas, seperti membebaskan budak. Yang berikutnya, yang terakhir, atasiyah, yang terakhir ya. Anna kalam Ibrahim la yukhalifu ma taqaddam minal ikhtilaf. bahwa ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah itu tidak bertentangan dengan apa yang telah terjadi perselisihan di kalangan ulama. Li'anna muradahu, karena yang diinginkannya yaitu ashabu Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya mereka membenci Tamaim, ya, ucapan Ibrahim ini itu tidak menyelisihi tentang sesuatu yang telah berselisih para ulama sebelumnya, masalah apa? Masalah yang berkaitan dengan tamimah. Ya. Karena kenapa yang dimasukkan mereka itu membencinya adalah pengikut-pengikut dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Bukan semua ulama, tapi pengikut daripada Abdullah bin Mas'ud atau murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Afwan, kita cukupkan waktunya agak pendek hari ini sedikit. Ya, mudah-mudahan kita selesai, karena untuk pembahasan selanjutnya kita tunda saja pada pekan yang akan datang. Baik. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita mengamalkannya. Baik. Silakan, monggo ada pertanyaan. Apakah di setiap bicara itu bisa punya air, ya? Kalau saya hasap itu bisa terus bagaimana memakannya? Ya, setiap diri kita bisa ada, tapi tidak semua orang. Itu kebiasaan. Bisa jadi diri kita tuh ada, tapi tidak setiap orang bisa. Karena memang ain itu muncul dari orang-orang tertentu. Ya. Kalau antum tanya apakah diri kita bisa? Bisa saja ada. Nah, tapi tidak semua, karena memang ain itu muncul dari orang-orang tertentu. Ya. Ain. Jadi bukan ilmu sihir, ya, bukan. Ain. Ain itu bukan sihir. Beda. Ya. Atau mungkin antum pernah mendengar cerita tentang orang dilihat aja orang bisa apa? Bisa sakit, ya, bilang, ya. Bisa jadi ain. Dan itu terjadi tidak pada setiap orang. Hanya setiap orang punya kemampuan ain tadi. Tidak semua. Baik. Siapa lagi? Tidak ada, insya Allah. Bu Noval, ada pertanyaan? Nah, ya. Dari semua manusia. Iya, semua manusia itu bisa saja ada ain padanya untuk menjadikan suatu itu binasa atau rusak atau menjadi cacat. Itu ain. Baik. Kekuatannya ain itu luar biasa. Di kalangan Arab pun juga tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Tapi mereka kenal sebagai ain. Mengenal ain. Makanya kalau kebiasaan mereka, karena mungkin mereka lebih mengerti tentang keadaan ini daripada kita orang Indonesia, kebiasaannya, ya, mereka lebih biasa, mereka sering banyak mendoakan. Jadi kebiasaan mendoakan orang. Jadi orang itu dalam kondisi apapun mereka mendoakan. Itu sudah lafaz yang keluar dari mereka. Kalau kita kan paling hanya Masya Allah gitu, ya, paling sering, ya. Masya Allah, Masya Allah, antum Masya Allah lagi apa ini? Masya Allah gitu, itu lafaz kita yang terbiasa. Tapi mereka lebih dari itu. Mereka biasanya Allah yahdik, ya, kadang-kadang Allahu apa yuslih, Allahu apa, pokoknya ada doa-doa, doa-doa yang didoakan kepada orang yang dia lihat kadang. Jadi insya Allah itu untuk biar tidak ain. Di antaranya biar tidak ada ain yang muncul. Jadi mereka orang bekerja, ada lagi nyapu, lewat. Masya Allah, Allah yu'inuk. Allah yu'inuk. Allah membantumu insya Allah. Gitu. Itu. Jadi ada doa-doa gitu. Kalau kita kan hanya, Masya Allah. Masya Allah. Yang biasa kita kan begitu. Itu pun kalau biasa, kalau enggak ya wis lewat aja. Kalau mereka mesti, mesti itu. Jarang kita lihat orang itu lewat begitu saja. Kalau kita lagi apa, lagi makan pun, Allah insya Allah, Allah barakallahu fiik, barakallahu fiik. Jadi ada doa. Apalah Allah yu'inuk. Nah, itu kebiasaan mereka mendoakan orang lain. Kalau ittaqillah, bertakwalah, itu biasa mereka mendengar, tidak tersinggung. Kalau kita kan tersinggung, Mas. Seolah-olah saya ada salah apa? Saya ada dosa apa orang ittaqillah gitu. Ya, mereka tuh biasa ittaqillah. Kalau kita kan rasa tersinggung ya. Kayaknya kita tuh ada kesalahan apa gitu, padahal kita enggak salah kata. Padahal kita memang disuruh untuk apa? Bertakwa. Nah, ya, itu ya rasa bahasa ya yang berbeda sedikit karena kebiasaan. Apa lagi, Mas? Tapi silakan. Namun nah. Bisa termasuk juga muslim. Nih. Nah, almarhum. Masya Allah ya. Bahasa umum berarti. Sudah umum. Iya. Allah yarham rahimahullah oleh. Iya, yang benar. Karena kalimat bahasa Arab itu ada yang menunjukkan makna. Almarhum itu menunjukkan kepada penjazman, penetapan. Padahal kita dalam doa itu tidak bisa menetapkan, hanya mengatakan doa dengan kalimat mudah-mudahan. Maka kalau almarhum itu dalam bahasa Arab maknanya menjazmkan, memastikan. Jadi yang pasti Allah merahmatinya, itu kan kita tidak tahu karena urusan kematian yang sudah dia meninggal itu dalam kondisi dia apa, itu kita enggak tahu. Tapi zahirnya dia muslim, makanya kita hanya mengatakan mudah-mudahan Allah merahmatinya. Paham ya? Tapi hakikatnya tidak, sehingga almarhum kurang tepat. Wala alam kurang tepat. Kita enggak tahu kalau ada bantahan nanti dengan dalil atau dengan argumen bahasa ya. Makanya kita mengatakan wala alam itu kurang tepat. Kemudian kalau orang-orang Kristen pakai ya, karena mereka hanya mengambil istilah saja ya, tapi hakikatnya tidak mungkin doa mereka tersampaikan ya, walaupun mereka mengatakan almarhum kepada seorang muslim, ucapan mereka tidak akan tersampaikan karena doa mereka tidak diterima begitu. Atau mereka ucapkan kepada manusia mereka lain yang sama-sama punya agama yang sama, ya ucapan itu sia-sia saja, tidak berguna. Tapi memang sudah menjadi, jangankan almarhum, akbar saja jadi dipakai. Nah itu, akbar saja dipakai. Pernah dengar apa akbar? Pernah? Apa namanya? Apa akbar lah gitu. Ya ada, dipakai akbarnya itu. Ya ada kebiasaan. Teh, Pak Munah? Teh, siapa lagi? Kepala ngantuk? Ya sudah, kalau enggak ada ya kita cukup aja. Waktu sudah pertama malam dan hujan. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.